Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qala ta'ala fi kitabih ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa qala al-musannif rahimahullah ta'ala Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab Babu Maja'a fi Sihir, bab keterangan tentang sihir. Ini bab yang ke-24. Ya barakallahu fikum. Korelasi antara bab ini dengan bab sebelumnya, bab sebelumnya di antara umat ada yang menyembah berhala. Korelasinya adalah bab sebelumnya menyebutkan ya, tentang jenis-jenis kesyirikan dan wasilah kesyirikan. Sedangkan syirik, sihir itu sendiri adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan. Oleh karena itu beliau memuat bab ini karena sihir tidak mungkin digapai oleh penyihir, dan yang minta sihir tidak mungkin digapai sihir tersebut melainkan pasti melalui jalan peribadatan kepada setan, entah memberikan tumbal, sesaji, dan atau penghinaan diri, khauf, roja, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang akan diberikan kepada setan. Maka tukang sihir mereka merendahkan diri mereka di hadapan setan, mereka minta tolong kepada setan dalam sihir mereka. Maka inilah syirik, syirik akbar. Nah, sihir secara bahasa ialah yang diterangkan oleh para ulama, makhafiya wala tufasa babuhu, yaitu yang sebabnya samar dan halus. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan, ini secara bahasa ya, sihir lughatan, makhafiya wala tufasa babuhu, yaitu yang samar dan halus sebabnya. Ini lughatan secara bahasa, bukan istilahan. Nabi SAW bersabda, ini secara lughatan bahasa, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya di antara bayan, ucapan yang menjelaskan, mengungkapkan, itu terdapat sihir. Terdapat sihir. Ya, ini secara bahasa, yaitu sebabnya itu halus. Ya, sebabnya itu halus. Nah, ini secara bahasa. Ya, kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Ya. Tabarakallahu fikum. Sihir diambil dari kata sahar. Di waktu sahur, ya, di akhir malam, karena dia samar, ya, dia samar, dia halus. Taibar kalau fikum. Ya. Nah, inna minal bayani lasihran, sesungguhnya di antara bayan terdapat sihir, maknanya adalah kalam yang balik, ucapan yang mengena itu terkadang dia mempengaruhi jiwa. Sebagaimana sihir mempengaruhi jiwa dan fisik. Taibar kalau fikum. Ya, kita langsung saja masuk keterangan dari Syekh bin Baz, Maja'a fi sihir, keterangan terkait sihir. Lihat di sini. Ya, Syekh Anwar DKM, fadal dibaca. As-saharatu min uqadin wa adwiyatin wa lamsin wa nufisa fil uqad wa ghayriha wa asya'a. Itu maf'ul dari yata'ata. Oh, yata'ata udah punya maf'ul ya, hu ya. Ya, hu. Domirha. Berarti wa asya'u ya talaqqunaha minal jinni wa syayatin. Baik, perhatikan. Sihir bikasri sin, sihrun, sihir. Sihrun, haknya kas sukun. Huwa ma yata'atahu as-saharatu, yaitu yang dipraktekkan oleh para tukang sihir. Ya, min uqadin, berupa buhul-buhul. Wa adwiyatin, doa-doa jampe-jampe. Nufisa, ditiup-tiupkan. Fil uqad, di buhul-buhul. Wa ghairiha, maupun yang lainnya. Ya, wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa syau yatalaqawnaha minal jin, dan beberapa hal sihir ini adalah beberapa hal yang mereka tukang sihir mengambilnya, memperolehnya dari jin dan setan. Jin dan setan ini yang akan memberikan sihir tersebut kepada dukun, kepada penyihir, ya, untuk mensantet, meneluh, memelet, ya, memisahkan sebuah pasangan, ya, antara dua pasangan dan yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Belum lama saya dapat SMS entah dari siapa, ya, menawarkan santet, teluh, sugihan, subhanallah, masuk ke SMS, kurang ajar. Hah? Iya, baru kemarin, ya, dia nggak tahu apa kita baca kitab tauhid, ditawarin juga, subhanallah. Iya, gimana itu caranya Raymond biar enggak dikirimin SMS itu? Itu kan sistem ya. Dia apa namanya? Ngacak gitu. Allah musta'an. Ya, wasihir, lanjut lagi. Sepadal. Taib, wasihir huwa ma yasharun nas. Sihir ialah sesuatu yang mengelabui manusia. Sumia sihron, dinamakan sihir. Kenapa? Li'annahum, karena mereka, para penyihir, ya ta'atawnaha biturukin khafiyatin. Mereka menerapkannya dengan jalan-jalan yang samar. Ya, dengan jalan-jalan yang samar, yang halus. Ya, barakallahu fikum. Terus, lanjut. Illa bisyayatini. Syayatin itu ada al, walaupun wazan mafail. Fala takfur. Terus anna ta'allumahu yujibul kufra. Ya, baca. Baik. Maka syirik di sini kata Syekh bin Baz, mungkarun wa syirkun, mungkar dan kesyirikan. Syiriknya syirik apa? Syirik akbar nih. Ya. Memang nanti Syekh bin Baz akan merinci sebagaimana para ulama merinci, di antara Asy-Syafi'i. Syirik itu kalau dia menggunakan materi-materi bukan dengan bantuan jin, terus apa namanya, ada yang ditumbalkan, ada peribadatan pada jin, tapi misalnya pakai obat-obatan, pakai asap untuk memberikan pengaruh pada orang lain, ini sihir secara bahasa. Inilah yang dihukumi oleh para ulama, ini bukan kekufuran. Namun kalau dia apa namanya, menggunakan materi-materi yang demikian, menggunakan materi-materi yang tadi katanya asap, obat-obatan, biji-bijian untuk mempengaruhi orang lain, sama sekali tidak menggunakan jin, setan, apalagi peribadatan kepada jin dan setan, ini namanya bukan sihir menurut para ulama, walaupun itu sihir secara lugatan bahasa. Oleh karena itulah di kitab Al-Um, Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini. Ada sihir yang enggak kafir. Sihir yang enggak kafir itu apa? Yang tadi. Syekh bin Baz nanti akan menjelaskan juga. Ya. Nah, makanya kalau dibahas sihir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Pembatal Keislaman, sihir di antara pembatal keislaman itu sihir yang ini. Bukan yang tadi yang menggunakan materi asap, obat-obatan tanpa bantuan dukun, tidak, bukan itu yang dibahas. Namun yang dibahas kalau sihir disebutkan oleh para ulama di pembatal keislaman dan di seluruh pensyarah kitab tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, maksudnya adalah sihir yang menggunakan materi jin dan bantuan, meminta bantuan terhadap jin, peribadatan kepada jin untuk memberikan pengaruh kepada mashur orang yang disihir, apakah dengan membunuhnya, merubah pikirannya, memudaratkannya, memisahkan dia dari pasangannya, ya, melariskan dagangannya dan seterusnya. Itu yang dibahas. Barakallahu fikum. Sebagian ulama memang membahas hal ini. Ya, di antara mereka menyebutkan, tapi sihir ada yang enggak kafir. Ya, kalau sihir yang enggak kufur, yang tadi. Ya, yang sama sekali tidak meminta bantuan jin. Bisa dipahami sini. Li'annahu la yatawassalu lahu, karena tidak mungkin mewujudkan pengaruh sihir tersebut illa bisyayatin, melainkan dengan setan. Wa taqarrubi ilaihim, dan mendekatkan diri kepada setan. Wa ibadatihim min dunillah, dan beribadah pada mereka sebagai peribadatan yang disembah selain Allah. Sebagaimana ya, sebagaimana marak di Bekasi pengobatan alternatif, kata itu bukan alternatif, pengobatan syirik. Ya, oleh si bulan, dukun, sahir, ya, togut, yang dia memindahkan penyakit dari manusia ke hewan. Ini enggak mungkin terwujud melainkan dengan bantuan jin. Dan ketika jin bantu, jin enggak seperti itu aja, jin main bantu-bantu aja. Ya. Enggak gratis. Jin menginginkan ada peribadatan kepadanya. Kalau jin tahu kalau dia beribadah kepada dirinya, dia kafir. Nah, berhasil. Paham enggak sini? Jadi enggak gratis. Ya, minimal ada peribadatan kepada jin, minta bantuan pada jin dalam hal-hal yang gaib. Ya, mendekatkan diri pada jin, sampai beribadah pada jin, memberikan tumbal. Ya, biasanya kasih mahar. Maharnya berapa? Ini dukun yang mau cari keuntungan dunia juga. Ya, sekian juta. Nanti diantara harganya lagi ada maharnya lagi, yaitu mesti menyiramkan kembang lah. Ini peribadatan, taqarrub, memberikan sesaji kepada selain Allah. Ya, atau menyembelih lah. Ya, atau mesti apa, teriak-teriak lah, manggil-manggil lah, ya, menyeru lah kepada jin tersebut. Nah, ini enggak gratis. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun hingga keduanya berkata, sesungguhnya kami fitnah, kami membawa sihir ini, kami membawa fitnah. Fala takfur, jangan kalian belajar. Fala takfur, jangan kalian kufur. Kalau kalian belajar, kalian kufur. Ya. Nah, sihir yang seperti ini kekufuran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna as-sihr. Sulaiman tidaklah kafir karena Yahudi menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Namun setanlah yang kafir. Kenapa setan kafir dalam bab ini disebutkan? Karena setan mengajarkan manusia sihir. Maka mengajarkan manusia sihir dan mempelajarinya itu adalah kekufuran dan pembatal keislaman. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan, ya, harus dipahami. Sihir ada dua, sihir hakiki, sihir takhyili. Kalau sihir hakiki, yaitu yang memberikan efek, semisal seorang diteluh, disantet, dipelet, itu memberikan efek, ya, pada fisik dia, jadi mati, diperiksa oleh dokter, nggak ketemu penyakitnya, karena dokter nggak tahu yang gaib, dokter itu mainnya yang real-real aja, bukan yang gaib, ya. Dia melempar bola api. Pernah ngeliat gak bola api? Bola api ini, santet. Ya. Bola api. Dulu di pondok ungu itu, di pejuang itu. Kalau lagi perang sama orang Tarumajaya, orang-orang situ, kampung asli situ, ribut situ, main bola api. Tuis, tuis. Main bola api. Main apa itu? Saling santet, menyantet. Ya. Itu betul-betul api. Betul-betul api. Emangnya main pakai apa itu? Pakai ketapel apa itu? Siapa yang menjalankan? Setan. Ya, setan itu. Nanti ada harganya. Harganya taqarrub ibadah isti'anah kepada setan tersebut atau diberikan khauf rojak kepada setan tersebut. Nauzubillah. Nah, ini sihir hakiki. Sihir hakiki ini diingkari oleh kaum Maturidiyah, Mu'tazilah. Bahkan Ibnu Hazm Al-Andalusi mengingkari sihir hakiki. Ya, orang-orang rasionalis dari kalangan ya, kalangan modern sekarang yang katanya orang-orang cendekiawan, mereka juga mengingkari sihir takhiri, sihir hakiki. Sihir hakiki ini ada. Ya. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, Allah berfirman, yang dapat memisah antara seseorang dengan istrinya hakiki. Ya. Entah sorof atau atof. Sorof atau atof. Atof memelet, dipelet. Ini bisa memikat wanita cantik. Karena mereka punya istilah cinta ditolak dukun bertindak. Subhanallah. Belum cinta ditolak aja dukun udah bertindak. Kan begitu. Karena dia gak pede. Wah, dia pasti ditolak nih. Udah main dukun aja deh. Main dukun. Nah, akhirnya betul-betul. Real itu. Real. Bahkan teman kita ada. Udah ngaji. Istrinya pun udah ngaji. Karena istrinya mungkin kembang desa. Di kampung. Ya. Tiba-tiba dinikahin sama ikhwan ini. Orang kampung ngarepin istrinya pulang biar mereka yang melamar. Ternyata dinikahin sama orang perantau, orang Bekasi. Akhirnya disantet. Istrinya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Minta cerai. Nah itu. Sebagaimana Allah berfirman, "Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi." Berupaya untuk memisah antara seorang dengan istrinya. Ya, alhamdulillah diruqyah, walaupun terus gangguannya berefek. Ini sihir hakiki. Ada namanya sihir takhyili. Kalau sihir takhyili ini, sihir yang ditetapkan oleh sebagian ahlul bid'ah kita di Maturidiyah. Tapi Mu'tazilah enggak percaya sama sekali. Mu'tazilah. Nah, kalau sihir takhyili laisa lahu haqiqatun. Dia enggak ada hakikatnya, dia cuma dikhayalkan aja. Dikhayalkan aja. Saharu ayunan nas wastarhabu waja'u bisihrin 'adzim. Dia menyihir mata manusia. Ya. Saharu ayun sebagaimana Nabi Musa alaihissalam disihir, ya. Fa idza hibaluhum wa isiyatuhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Nah, apabila tali temali dan tongkat-tongkat tukang sihir Firaun dilempar, ya. Yukhayyalu, maka dikhayalkan ke matanya Musa dari sihir mereka, seolah-olah tongkat-tongkat dan tali temali tukang sihir Firaun itu merayap jalan seperti ular. Musa takut. Kata Allah, la takhaf, jangan takut Musa. Ya. Alki asad, lempar tongkatmu itu. Maka tongkat Musa berubah menjadi ular yang hakiki. Melahap semua ular-ular palsu mereka. Jadi Nabi Musa tersihir gak? Matanya tersihir gak? Tersihir. Sebagian ahlu bid'ah dari kalangan Mu'tazilah lagi-lagi mengingkari Nabi SAW tersihir. Tapi di Al-Quran mereka menetapkan Nabi Musa tersihir. Nanti ada kisahnya. Ya, Nabi SAW pernah disihir. Tapi sihirnya Nabi bukan sihir yang berpengaruh terhadap risalah beliau. Hanya seolah-olah beliau dikhayalkan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan. Dan diberitahu oleh Jibril AS bahwasanya seorang Yahudi Labid al-Asam menyihir beliau dengan buhul dari sisiran rambut yang ditaruh di sumur. Ya. Dan si Labid al-Asam ini belajar sihir dari Yahudi. Gembong-gembong Yahudi dulu ngumpul di negeri Yaman. Ya, ngumpul di negeri Yaman. Mereka ngumpul di situ. Mereka yang main sihir. Mereka mengklaim itu dari Sulaiman. Makanya diantara masail jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang jahiliyah menisbatkan keburukan kepada nabi mereka. Ya. Yaitu menisbatkan sihir kepada nabi mereka, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, kalau sihir takhyili ini enggak ada hakikatnya. Cuman kita dibuat takut aja. Sebagaimana David Copperfield, siapa lagi, Limbat, ya, para penyihir seolah-olah mereka memotong tangan, bukan, ini bukan trik tipu daya, bukan tipuan tangan, bukan main yang apa itu, main apa namanya, keterampilan tangan, sulap kayak diumpetin gitu kan, ah, nih ayo di mana, padahal diumpetin di tangannya dia, ini enggak, ini memang main sihir mata kita itu disihir. Mata kita disihir seolah-olah itu ada hakikat. Ya, David Copperfield bisa ngilangin itu. Tahu enggak David Copperfield sendiri? Enggak tahu. Aduh. Ya. David Copperfield enggak tahu sih. Arga tahu enggak? Enggak tahu juga. Ini antum generasi kapan sih? Apaan yang udah tua ya? Milenial enggak tahu ya. Ya Allah. Hah? Penyihir, tukang sulap, ya, penyihir terkenal ya. Tahun 90-an. Hah? Tindakan emas-emas. mau mindahin Mas Monas dia ngancem gitu kan. Ya, itu sihir itu, ya. Sihir. Baik, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Padahal la'ala anna ta'allumahu yujibul kufra, kata Syekh bin Baz, maka ini menunjukkan belajar sihir, ya, maka ini apa namanya, akan menghantarkan kepada kekufuran. Mengajarkannya dan belajar sihir. Ingat ya, sihir yang kalau antum nanti temukan ibarah dari para ulama, ada sihir yang enggak kufur, itu bukan sihir secara istilah, tapi secara apa? Bahasa. Itu sihir secara bahasa, artinya yang menggunakan materi-materi non jin atau bukan minta bantuan dari jin, seperti asap, buah-buahan mempengaruhi, ya. Taib, itu yang sebabnya halus, samar, itu bukan kesyirikan baru. Taib, barakallahu fiik. Takhyili termasuk ini kekufuran, karena dia nggak mungkin mempengaruhi matanya Musa. Sehingga seolah-olah dilihat Musa melihat dan hadirin melihat itu adalah ular. Enggak ada hakikatnya. Artinya kalau Musa tangkap itu. Itu cuma jadi apa? Nah. Boleh itu kita sekali-kali praktek. Tapi kalau kita takut itu normal, Nabi Musa aja takut. Ya. Kalau kita takut berarti kita kena sihir. Ya Nabi Musa aja kena. Bukan sesuatu yang tercela juga. Kalau ini tercela berarti Nabi Musa tercela, na'udzubillah, ini enggak demikian kita memikirkannya. Nah, jadi kalau ada yang main akrobat, motong kepala, potong aja, Jundub al-Azdi, Jundub bin Ka'ab al-Azdi, memenggal kepala orang yang sedang akrobatik, memotong kepala orang lain, memotong kepala dia, dibalikin lagi, sihir takhyili. Dari belakang, tukang sihir yang akrobatik dipenggal. Beneran nih pedangnya hakiki. Bos. Karena sodikon value itu kata beliau. Kalau dia benar, ayo di depan orang-orang. Ayo balikin palanya, ayo rasain tuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Tapi barakallahu fiik. Nah, lanjut berikutnya ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa qaulillahi ta'ala wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui, meyakini, ya, bahwa siapa saja yang ishtarahu, yang menukar, yang menukar kitab Allah dengan sihir, ya, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia enggak punya bagian sedikit pun di akhirat, dia enggak dapat bagian di akhirat, ya, enggak punya khalaq. Nah, Pak Anwar, padahal Pak Anwar satu lagi yang apa? Masa yang tua sih? Yang masih muda juga. Nah, padahal Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuhu ta'ala, "Istarahu ai di ai ta dahu." Ita dahu. Wa ma'lahu. Wa ma'lahu inda Allahi min hadid. Wala nasibin. Baik. Ah. Wahada. Baik, lanjut. Wahada. Wahada yaitu ala tahrimihi wa inkarihi. Tumma kala, walau annahum amanu wa taqaw, lama sukatun min indillahi khairun, lau kanu ya'lamun. Fadalla ala annaha diktul imani wa taqwa. Walihada kala ahli ilmi, anna sihra minal kufri wa dhalali li'annahu la yatawassalu ilaihi illa bi'ibadatil jinni wa syayatini. Taib, ini perhatikan. Jazakallahu khairan. Kata Syekh bin Baz, ishtarahu, mereka menjualnya, menjual Al-Quran untuk diganti, menjual kitab Taurat untuk diganti dengan sihir. Ai'tadahu wa fa'alahu. Mereka menukarnya, meminta ganti. Dan mereka melakukannya, benar-benar melakukannya. Famalahu min indallahi, famalahu indallahi min hadzin wala nasibin. Maka mereka nanti gak punya bagian di sisi Allah. Hati di akhirat, pahala mereka terhapus karena mereka telah melakukan kesyirikan. Syirik akbar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu dan di akhirat menjadi orang yang merugi. Ini orang Yahudi ya, orang Yahudi. Mereka mengganti sihir dengan Taurat. Taurat mereka jual. Mereka tinggalkan demi mengambil sihir. Malahu bil akhirati min khalaq. Jadi si tukang sihir, apa namanya? penyihir ya, as-sahir itu enggak punya bagian apa-apa. Maka ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kekufuran dan penyihir itu kafir. Kesihiran kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maka para Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya Allah sebutkan setan kafir mengajarkan manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta la yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Fala takfur, jangan kalian kufur. Kalau nanti belajar sihir kamu kufur. Walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau kalian menukar Taurat dengan sihir, kalian malah mempelajari sihir, kalian enggak punya bagian apa-apa di akhirat. Ya. Nasib di sini maksudnya al-jannah. Nasibun maksudnya adalah al-jannah. Bagian itu enggak punya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, salah satunya dengan berbuat sihir, maka Allah haramkan surga bagi dia. Ya, Allah haramkan surga bagi dia. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa hadha yadullu, kata Syekh bin Bas, nah ini menunjukkan ala tahrimihi wa inkarihi, akan keharaman dari sihir tersebut dan pengingkaran Allah terhadap sihir. Walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. La masubatun min indillah khairun, maka pahala di sisi Allah itu tentu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Padahal ala anna hadidul iman wattaqwa, maka ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah lawan dari iman dan ketakwaan. Karena Allah berfirman pakai harful imtina. Lau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa. Artinya kalau mereka tidak melakukan sihir, mereka beriman, bertakwa, maka mereka akan dapat pahala. Namun ketika mereka melakukan sihir, maka tidak ada lagi iman, tidak ada lagi takwa. Ya, maka ini harful imtina, artinya enggak ada keimanan, enggak ada ketakwaan pada diri mereka ketika mereka melakukan sihir. Paham enggak di sini maknanya? Ya, lau itu harful imtina, menafikan wujud dari yang disebutkan setelahnya. Ya, seandainya mereka beriman dan bertakwa, ada enggak imannya, ada enggak ketakwaannya? Enggak ada. Ya. Allah berfirman, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya suatu penduduk negeri beriman bertakwa, udah ada belum imannya? Belum ada. Tapi kalau mereka beriman, baru Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Nah, ini juga, "Lau annahum amanu wattaqaw." Seandainya mereka beriman bertakwa, berarti orang yang melakukan sihir dia enggak punya keimanan, enggak punya ketakwaan. Ya. Nah, ini kata Syekh bin Bas, ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah didul iman wa taqwa, lawan dari iman dan taqwa. Walihada qala ahlul ilm, oleh karena itulah para ulama menyatakan anna sihra minal kufri wa dalal, bahwasanya sihir adalah termasuk diantara kekufuran dan kesesatan. Ya. La li'annahu la yatawassalu ilaihi illa bi'ibadatil jinni wa syayatin, karena tidak mungkin mewujudkan sihir tersebut melainkan dengan apa? Dengan beribadah kepada jin dan setan. Lihat orang-orang yang pawang hujan itu. Ya, mereka di belakang baca mantra, muji-muji jin, megangin apa itu, segala macam. Ya, naudzubillah. Lihat itu orang-orang yang main reok. Main debus, kebal, ya. Kebal, main kuda lumping. Ya, tahu enggak saya di kuda lumping? Nah, Niko, tahu enggak kuda lumping? Di Dayak ada kuda lumping. Hah? Oh, di Sambas ada. Main reok, main itu semua pakai jin. Ya, mereka semua pakai jin. Ya. Dan enggak mungkin mewujudkan atraksinya tersebut melainkan dengan beribadah, minta bantuan, memuji, memberikan sesaji kepada jin. Enggak mungkin. Mereka memberikan sesaji berupa dupa, menyan, ya, dibakar, dipersembahkan untuk jin. Dan semisalnya, ya dan billah. Ya. Ini enggak main-main ini, kekufuran. Terus lanjut Pak Anwar, wahada. Mana ini? Wakila ya. Wakila yustafsaru bama kana mimma ya ta'allamu bi ibadatil jinni wa syayatini fa hadha min al-kufri billahi wa syirkin akbar. Wa syirkin akbar. Syirkin laisa fiha ta'allukun wa ibadatul mamur bahwa minal muharramati wal kabairi wal munkarati allati fiha zulmul ibad allati fiha zulmul ibadi wa ta'addi alaihim li annahum yufsiduna fiha uqula Oh, enggak ada tambahnya wa yughayyirunaha bihi enggak ada cukup dah kila ada menyatakan para ulama jantara Asy-Syafi'i yustafsal ini diperinci masalah sihir ini famakana mimma yata'allaqu bi ibadatil jinni wa syayatin fahada minal kufri billah wa syirkin akbar. Nah, jika dia berkaitan ini terikat dengan apa? Peribadatan kepada jin dan setan, maka ini baru kufur kepada Allah dan syirik akbar. Ya, syirik akbar. Kalau dia ini terkait terikat dengan beribadah pada jin. Pokoknya gitu aja. Kalau nanti antum di, kan biasanya di pembatal keislaman disebutkan. Ya, barang siapa yang mempelajari sihir dan mengajarkannya itu adalah mempelajari sihir dan mengajarkan adalah kekufuran. Nah, kalau nanti ada yang mengatakan, oh ya diperinci, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan yang diperinci tadi. Ya, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ialah sihir yang terikat dengan peribadatan kepada jin dan setan. Peribadatan pada jin. Peribadah itu apakah memberikan sesaji, tumbal, khauf, roja, takwa kepada tawakal kepada si setan tadi kepada jin tadi. Ya, memuji-muji dia, isti'anah kepadanya, ini kan semua ibadah. Ya, maka itulah yang disebut kekufuran, kufur akbar. Baik. Wa makana min adwiyatin. Nah, kalau itu hanya berupa doa-doa, laisa fiha ta'allukun bisyayatin, tidak terikat dengan setan, wa ibadatin lahum, tidak terikat dengan peribadatan kepada setan, bahwa minal muharramat wal kabair. Itu hanya termasuk hal-hal yang diharamkan dan dosa besar wal munkarat dan hal-hal yang mungkar allati fiha dzulmul ibad wa ta'addi alaihim yang itu hanya menzalimi hamba menzalimi orang lain ya dan melampaui sikap apa namanya melampaui batas terhadap mereka ya annahum yufsiduna biha al-uqula wa bighairi wa yughayyirunaha bihi ya karena itu akan merusak dengan hal tadi akal dan mempengaruhi akal mereka. Baik, barakallahu fik. Doa kepada Allah. Ya, kalau doa selain Allah ya kafir udah. Enggak dihukumi cuman kabair, tapi apa? Murtad. Baik, barakallahu fik. Itu maksudnya. Itu dosa besar aja. Ya. Hah? Adwiyah itu kan dari jamak dari apa? Hah? Dawa ya, obat-obatan, bukan doa. Tadi saya sebutnya apa? Oh doa, afwan. Kalau doa mah ada iya, salah ya. Artinya dengan obat-obatan. Anda nah, dengan asap, obat-obatan, begitu. Bukan dengan doa. Iya. Tadi saya sudah sebutin sebenarnya di awal dengan obat-obatan kan? Dengan obat-obatan, dengan asap, ya, dengan obat-obatan dan dengan asap, nah, baik. Terus dibaca berikutnya, siapa? Suyudi. Wa taghutu wa huwa as-syaitan bil jibti wa sihr wa taghutina wa huwa syaitan. Baik. Allah taala berfirman alam tara ila alladziina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian kitab kaum Yahudi? Namun mereka malah beriman kepada jibet dan tagut. Mereka malah beriman kepada jibet, kepada jibtu. Ini para ulama mentafsirkan jibet dan tagut. Jibet dan tagut ini, ya, Syekh bin Baz menyatakan jibet itu adalah apa? Sihir. Wa hadhihi nazalat bil yahudi. Ayat ini turun berkaitan tentang Yahudi. Mereka sudah Allah berikan Taurat. Ya. Akhbarallahu annahum yu'minuna bil jibti wa huwa sihru. Allah mengabarkan mereka malah beriman kepada jibet, yaitu sihir. Ya, Yahudi beriman pada sihir. Makanya mereka mempelajari sihir dari nenek moyang mereka. Ini banyak mereka dulu di Yaman. Dan diantara yang mengambil ilmu sihir ini adalah Labid al-Asam. Labid al-Asam yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Labid al-Asam inilah pangkal dari sanad agamanya kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah. Taibarakallahu fikum. Ya. Terus lanjut. Qala at-tulubati al-jibtu wa syai'u allati la khaira fihi kasihri wa sunami wa ghairihi. Ah, kata ahli bahasa, jibet itu adalah sesuatu yang la khaira fihi, yang enggak ada kebaikan di dalamnya, semisal sihir, sonam, ya, patung, berhala dan yang lainnya. Terus tajawazul haddi. Bahwa tajawazul haddi wa yutlaku ala syayatini minal jinni wa insi. Tawagitu ay tajawazu al-hadda bikufrihim wa dolalihim. Baik. Sedangkan tagut berasal dari kata tughyan, yaitu tajawazul had, yaitu melampaui batas. Dan diitlakan kepada setan dari kalangan jin dan manusia. Tawagit jamak dari tagut, ya, ialah mereka yang tajawazul hadd, yang mereka melampaui batas bikufrihim wa dalalihim, dengan kekufuran dan kesesatan mereka. Ya. Kalau kata Ibnu Qayyim nanti akan disebutkan ada 5 tagut yang utama. Jabir bin Abdullah mengatakan tawagit kul ya, kuhan, dukun-dukun. Yang zilu alaihim syayatin, yang setan turun kepada mereka. Ya, fi kulli hayyin minhum wahidun. Tabarakallahu fikum. Terus lihat di ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, footnote nomor berapa itu? 3 ya. Atau hadis. Wa qala Umar al-jibtu sihir wa tagut wa syaitan. Ini sudah. Ini sudah kan? Kemudian ya, qala Jabir, Jabir bin Abdullah mengatakan wa tawagit kuhan. Ya. Tagut-tagut adalah dukun. Kana yanzilu alaihim asyaitan. Ya. Yang setan datang kepada mereka. Wa fi kulli hayyin wahidun. Dan ada satu tagut itu masing-masing di setiap kabilah itu pasti ada satu tagutnya. Lanjut lagi Suyuti baca. Qala Jabiru tawaqitu kuhanun kana yanzilu alaihim asyayatinu fi kulli hayyin wahidun ay anna al-kuhana minat tawaqiti. Nah ini jadi Syekh bin Baz menjelaskan bahwasanya kuhan, dukun-dukun itu termasuk tagut. Namun dukun yang dikategorikan tagut ialah yang itu tadi, yang mereka apa? Yadda'i ilmal ghaib, yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Kalau dukun beranak itu enggak mengetahui ilmu ghaib. Dan dia enggak mengklaim di situ. Jadi jangan diacak-acak. Kalau penyebutan dukun secara itlak dalam bahasa kita itu adalah apa? Tadi yang mengklaim ilmu ghaib. Karena ada orang yang mau grecokin, "Oh, enggak semua dukun kafir, dukun beranak." Ayo. Ini mau grecokin ini, ya. Kalau sebutkan dukun secara itlak, ya yang mengklaim ilmu ghaib. Kalau dukun beranak enggak mengklaim ilmu ghaib, pokoknya batasannya gitu aja. Kapan dukun dikategorikan tagut? Kalau dia yadda'i ilmal ghaib. Udah itu aja. Dia mengklaim tahu yang ghaib. Di masa mendatang atau yang enggak hadir, itu maka mereka dinamakan tagut. Nah, Taibarakallahu fikum. Ya, yang disebutkan oleh Jabir yang didatangi oleh setan, dukun yang didatangi oleh setan. Jadi setan ini habis mencuri berita, mereka menyampaikan kepada dukun tadi. Ya, tentunya dengan dosa, dengan kebohongan sampai 100. Ya. Hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulqawna sam'a wa aksaruhum kadhibun, kata Allah SWT. Apa maukah aku beritahukan kepada kalian tentang yang setan turun kepadanya? Setan turun kepada semua pendusta lagi pendosa. Mereka apa namanya, mengambil berita dari langit untuk disampaikan kepada dukun, dan mayoritas mereka adalah pendusta. Ya, pendusta. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit-langit sudah dilindungi oleh bintang-bintang yang akan menerjang setiap jin yang mau mencoba nguping, ya, di langit. Nguping pembicaraan malaikat. Ya, karena Allah berfirman begini-begini, ini masih di langit, semua kan pingsan. Cuma malaikat Jibril yang bangun duluan. Ya. Kemudian Allah berfirman pada Jibril. Ya. Kemudian malaikat yang lain nanya ke Jibril, "Madza qala rabbukum?" "Qala al-haq." Kata Jibril, "Allah berkata al-haq." Nah, ini didengar oleh malaikat. Malaikat membicarakan firman Allah tersebut. Ini baru di langit, berita di langit belum nyampe ke bumi. Jin nguping. Nah. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, enggak ada lagi. Ya, enggak ada lagi hal itu. Hai barakallahu fikum. Terus lanjut qala Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim atau hu ma tajawaza al-'abdu bihi haddahu min ma'budin aw madbu'in aw muta'in. Madbu'un fil ba'dihi wa muta'un bi ghairi syar'i wa rusuhum khamsatun. Iblis wa man da'a ila ibadati nafsihi kafir auna ومن عبد وهو راض ومن ادعى علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا وسحرة وكهان طواغيت بأنهم خرجوا عن الطريق وآذوا الناس بما يتعاقونه. نعم أحسنت. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan, ya, menyatakan wat taghut ma tajawaza al abdu bihi haddahu, yaitu yang seorang hamba melampaui batasannya, batasan yang telah digariskan, apakah ma'budin dari yang disembah, matbu'in dari yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Ya, matbu'un artinya diikuti dalam kebatilan, muta'un ditaati dalam figuiri syar'i, dalam hal yang selain syariat atau bertentangan dengan syariat. Waru'usuhum khamsatun. Nah, pentolannya itu ada lima togut itu. Iblis yang pertama, yang kedua maman da'a ila ibadati nafsi kafirauna. Ya, yang mengajak orang lain untuk beribadah padanya seperti Firaun, dan titisan Firaun. Titisan Firaun itu siapa? Semua orang yang mewasiati kepada orang lain untuk beribadah padanya. Semisal mengatakan, kalau saya mati, jangan lupa kalian punya hajat, punya apa, datang ke kuburan saya. Ya. Mendekatkan diri pada saya, minta pada saya. Ini togut. Ah, ini togut. Wa man ubida min du wa huwa rawat, yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Nabi Isa diibadahi, Nabi Isa enggak ridho, Nabi Isa bukan tagut. Wa man idda ilmal ghaib, dan yang mengklaim ilmu ghaib, siapa aja, dukun, peramal, ya. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu muta'ammidan, dan yang berhukum dengan, ya, selain apa yang Allah turunkan dengan sengaja. Wa saharatul wal kuhanu tawagitu, maka tukang sihir dan para dukun itulah tagut. Li'annahum kharaju 'anit thariq, karena mereka keluar dari jalan syariat. Wa adaw nasa bima yata'atuna, dan mereka menyakiti manusia, ya, dengan apa yang mereka lakukan. Ya dan billah. Ya, maka syariat mengatur, ya. Kita gak boleh mempelajari sihir. Jangankan mau mempelajari sihir, pergi ke dukun tukang sihir aja itu udah haram. Ya, pergi ke dukun dan tukang sihir aja itu udah haram. Gak boleh. Ya. Apakah mau berobat atau yang lainnya? Berobat itu yang normal aja, ke dokter, ke tabib, ke tukang herbal, tukang bekam, tukang madu, beli madu, tukang herbal, beli batu sauda, beli zaitun, beli apa kayak, yang normal aja. Atau ke pengobatan yang alternatif lain, misalkan apa tuh namanya yang dipakai jarum-jarum, akupuntur, itu kan memang real, kelihatan, nggak ada sihir. Atau ke tukang pijit, ya, dipijit. Itu real, ke dokter, ya. Berobat ke Ustadz Togut Haryono itu, nah, mindahin penyakitnya ke hewan, bayar mahar. Nah. Oh, saya nggak memberikan ibadah kok kepada jin, saya cuma bayar maharnya 5 juta, berapa juta bayar? 5 juta, saya nggak ibadah kok. Iya, kamu nggak ibadah. Si Togut itu yang beribadah kepada jin. Dari 5 juta yang Anda berikan, 1 juta mungkin. Atau 50 ribu dia beliin ayam. Dia beliin ayam. Ayam berapa sih? M negeri aja dah. Setan itu gak butuh banyak-banyak. Lalat aja cukup. Lalat aja cukup. Ya. Kalau dikasih kopi, telur, menyan, dupa, oh udah mewah itu. Udah kopi, ah, udah mantap itu. Dikasih lalat aja cukup, ada rokok lagi. Mau aja dibodohin ya, kok bodoh kali ya, akalnya kemana gitu ya, kasih rokok. Terus dia rokoknya utuh, kalau ditanya tuh katanya buat setan, tuh rokoknya utuh, dia menghisap di alam gaib. Allah besar ya. Mana lagi tadi? Tadi lagi bahas apa ya? Oh itu tadi, togut itu tadi. Ya ini berobat. Penyakit tumor tiba-tiba pindah ke ayam. Pindah ke ikan. Ini kan gak normal. Gak boleh. Ya pergi ke mereka. Manata kahinan. Siapa yang datang ke dukun, tukang sihir kayak gini. Ya. Lam tuqbalahu sholatuhu arba'ina laylah. Gak diterima sholatnya 40 malam. Ya. Itu baru datang aja. Kalau datang plus membenarkan, kafir. Man atakahinan fasalawin syaih fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun bertanya padanya dan membenarkan apa yang diucapkannya, berarti dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur dia. Yang datang kepada dia aja kafir, apalagi dukunnya. Kan ada dukun beranak, ini nih yang recokin. Dukun beranak dibawa-bawa. Yang dimaksud dukun di sini secara itlak, yaitu menyadain mal ghaib, selesai sudah. Togut itu yang mengklaim punya pengetahuan ilmu ghaib. Jangan dibahas lagi yang dukun beranak. Ya. Dukun beranak dibawa-bawa. Itu dia enggak mengklaim ilmu ghaib. Dukun beranak ya kayak bidan sekarang kan gitu. Itu pun namanya udah enggak ada lagi dukun beranak. Ada pelang dukun beranak. Enggak ada bidan. Ya lah. Apalagi tulisannya yang non dokter ya, non dokter apa namanya, bidan ya, apa udah bidan aja ya, bidan yang apa, iya. Nah, kalau yang ada SPOK, nah itu dokter. Apa SP OG, nah, ya itulah SPOK. Itu bukan dokter. Apa-apa? Dukun beranak itu kenapa? Ketika dia bisa membantu orang persalinan? Harus puasa dulu. Puasanya untuk siapa? Untuk setan. Versi dia itu puasanya puasa badan. Itu persyaratan. Ya kalau kayak gitu kan berarti udah ada. Yang kita maksud dukun beranak ini bidannya. Kalau yang kayak gitu-gitu jangankan dukun beranak, tukang pijit aja. Kalau dia sudah main jampe-jampe, ya, sudah menjampe-jampe, itu berarti sudah pakai setan, pakai jin. Ntar yang mijitin badan antum jin. Nah, ini masuk deh itu ke darah. Nauzubillah. Nah, itu berarti dia dukun. Kalau dukun beranak yang saya maksud itu adalah bidan. Itu bahasa istilah terdahulu. Ya, kan bidan itu bahasa sekarang. Dukun beranak itu istilah terdahulu. Yang kayak seperti itu, yang murni membantu persalinan, ya, berdasarkan pengalaman, itu bukan dukun yang mengklaim ilmu gaib. Yang kafir itu adalah yang dukun yang mengklaim ilmu gaib. Dukunnya kafir. Iya. Jadi kalau ada pendapat lo tidak semua dukun kafir, ini maksudnya apa? Yang datang ke dukun aja apa? Kafir. Yang dukun yang dimaksud adalah yang mengetahui ilmu gaib. Kalau dia mengatakan para ulama merinci, gak masuk di sini. Yang dirinci oleh para ulama tadi, antum baca sendiri tadi. Itu yang apa? Yang menggunakan materi obat-obatan asap untuk memudorotkan orang lain. Dia gak minta bantuan jin atau peribadatan kepada jin. Tapi kalau yang dimaksud dukun, tukang sihir, itu minta bantuan pada jin. Ini yang kufur. Nah, baik. Kemudian yang keempat itu ya. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan ayat wa an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Ijtani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtani musab'a mulbiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Ya, qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hunna?" Apa itu 7 dosa yang membinasakan? Kata Nabi SAW, "Asyirku billah." Ini yang pertama, syirik pada Allah. Yang kedua, as-sihir. Nah, sihir kedua. Ketiga, waqatul nafs, membunuh jiwa. Allati haramallah illa bilhaq, yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Yang ketiga, yang keberapa? Keempat, aklul riba, makan riba. Termasuk di dalamnya disaksi riba. Yang kelima, aklu malil yatim, makan harta anak yatim ya, secara zalim. Ya, hati-hati juga. Ini siapa nih yang berniat mau menikahi janda kaya? Ya. Sampai sini. Si Revi, kalau ada janda kaya. Padahal janda kaya itu kaya dari mendiang suaminya, punya anak. Wah, mau diincar hartanya. Hati-hati. Nah, kalau itu harta bagian anaknya, disikat. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya, Revi ya, hati-hati. Suyudi lagi jalan-jalan. Mana lagi tadi? Yang terakhir, watawali yaumaz zahaf. Dan kabur, lari pada hari peperangan. Yang keenam, yang ketujuh, waqadbul muhsanati al-ghafilat al-mu'minat. Dan qadaf, ya, menuduh berzina muhsanat, ya, mu'minat. Allah, Nabi sifati ghafilat. Ghafilat, dia lalai, artinya dia tidak tahu menahu. Tapi muhsanat, wanita yang telah menikah, ya, mukminat, dituduh berzina. Enggak ada saksi, ya, tanpa adanya 4 orang saksi, syuhada yang adil, enggak ada. Nah, dituduh berzina. Nah, ini dosa besar yang membinasakan. Ya. Ya, ketika membawakan hadis ini kan hadis ini diriwayatkan oleh siapa ini? Lihat di footnote. Keterangannya footnote nomor berapa? Nomor 3. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nulis bab ini. Bab, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, ya. Bab asyirku wasihru minal mubiqat. Bukhari cuma nyebutin 2. Babu asyirki wasihri minal mubiqat. Cuma nyebutin 2. Padahal berapa? 7 ya. Ya, padahal 7. 7 itu. Kata Bukhari, babu asyirki wasihri minal mubiqat. Udah, itu aja. Baru Bukhari membawakan hadis ini. Bab kesyirikan dan sihir termasuk diantara yang membinasakan. Ya, Ibnu Hajar di Al-Fath Fathul Bari mengatakan, waqtasara al-Bukhari fi hadzal hadis ala sintaini minha tanbihan ala annahuma ahaqqu al-istinab. Kata Imam, katalah Al-Hafidh Ibnu Hajar, Syekhul Islam, kalau dalam ilmu mustalah disebut Syekhul Islam, yaitu siapa? Ibnu Hajar. Ya. As-Suyuti kalau di Tadrib Urawi nyebut Syekhul Islam, Syekhul Islam, itu maksudnya Ibnu Hajar ala sekolah. Ibnu Hajar mengatakan waqta sara al-Bukhari fi hadzal hadis ala sintain. Bukhari di judul bab mencukupkan dengan dua aja tuh. Di hadis ini. Ya, babnya tadi apa? Bab asy-syirki was-sihr minal mubiqat. Bab syirik dan sihir termasuk kebinasaan. Ya, tanbihan sebagai tanbih, peringatan ala annahuma haqqu al-ijtinab. Bahwasanya keduanya itulah yang paling layak untuk dijauhi. Ya, di antara lima yang lain, keduanya ini yang paling membinasakan. Kenapa demikian? Karena Al-Bukhari mengkategorikan sihir itu adalah kekafiran. Yang lain kekufuran enggak? Coba lihat antum, lihat dia. Ya, qalu wa ma huna asyirku billah, kekufuran. Sihir, kekufuran. Qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, kekufuran bukan? Bukan. Zina, aklu riba, kekufuran bukan? Bukan. Makan harta anak yatim, kekufuran enggak? Murtad ya enggak? Kabur dari perang karena takut cemen, pengecut. Ah, enggak. Terus menuduh wanita mukminah sebagai pezina. Ya, karena cuma ada indikasi. Wah, ngapain lagi tuh? Ya gitu kan. Biasa begitu. Ngapain lagi tuh? Udah itu dia pasti itu. Ya, diajak jalan sama cowok berduaan. Itu memang indikasi mengarah ke zina. Tapi kalau langsung disebut berzina dia ini namanya qadhaf. Bahaya ini, cambuk ini. Fajriduhum samanina jaldah. Berapa dicambuknya? 80 kali. Dicambuk sekali aja itu reot badan. Nah. Dicambuk 80 kali. Sekali aja reot badan langsung. Macam-macam lagi. Tuh, apalagi tuh. Udah itu. Pasti itu kejadian itu. Subhanallah. Hati-hati ini ya. Baik. Ah, kita baca di sini syarahnya. Ya. Zaki baca. Apa? Liannaha muhlikat. Safain qaumahu muhsanat qatfuhunna. Baik. Ya, kata Syekh bin Baz mengenai hadis ini isnad Ibnu Sab al-Mubiqat itu kalau antum memang enggak sempat ya, karena antum terlalu sibuk mungkin enggak sempat baca Sahih Bukhari, itu dihafalin aja perkataan Bukhari bab, kan Bukhari membawakan hadis ini ada 7. Bukhari menyebutkan cuma 2, babus syirki wasihri minal mubiqat. Ya, bab syirik dan sihir termasuk di antara kebinasaan. Kata Ibnu Hajar, iqtasara al-Bukhari fi hadzal hadis ala sintain. Bukhari mencukupkan di hadis ini dengan membuat judul bab dengan 2 dari antara 7 itu. Minha, tanbihan, sebagai tanbih aja. Ala annahuma haqqu al-istinab. Bahwa keduanya ini syirik dan sihir, ini yang paling layak untuk dijauhi. Ya, paling layak untuk dijauhi. Karena keduanya adalah kekufuran. Ada pun yang lain, lari dari medan perang, makan harta anak yatim, makan riba. Apalagi qadhaf terhadap muslimat. Apalagi tadi, satu lagi. Hah? Hah? Membunuh jiwa, ya, itu bukan kekafiran yang menyebabkan murtad. Bukan kekafiran yang menyebabkan murtad. Paham sini ya? Kalau 2 tadi, ya, sihir mengajarkannya dan mempelajarinya adalah kekufuran. Ya. Fala takfur, janganlah kalian kufur kalau belajar sihir. Tayyib, barakallahu fikum. Innama nahnu fitnah fala takfur. Tapi barakallahu fik. Ya. Terus berikutnya kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wasumiyat mubiqatin, dinamakan mubiqat yang membinasakan, karena muhlikat, karena dia sifatnya muhlikatun, ahlaka yuhliku. Ya, membinasakan itu maknanya. A'dhamuha asyirku bihi tsumma as-sihr. Yang paling dahsyat sihir, syirik, yang kedua sihir. Sihir bagian dari syirik. Li'annal ghaliba annahu minhu, karena kebanyakan sihir itu dari setan. Ya, sihir itu dari setan, ini benar. Sihir itu dari setan. Ya. Allah tadi menjelaskan di ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Bahwasanya ya, apa namanya? Yang tadi sihir itu dari setan, ayatnya apa aja? Maka para Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna as-sihr. Setan yang kafir, mereka mengajarkan sihir. Ya, setan yang mengajarkan sihir. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Li'annahu ibadatun lil jinni, karena sihir ini dengan beribadah kepada jin. Wastighasatun bihim, beristighosah, meminta pertolongan pada mereka, ilaihim. Wa taqarrubun ilaihim, mendekatkan diri kepada mereka dengan beribadah padanya, memohon bantuan padanya. Wa qatlun nafs, berikutnya baru membunuh jiwa, allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ya. Kafir harbi. Adapun kafir muahad, kafir musta'man, kafir zimmi, ya, itu dan juga jiwa seorang mukmin itu enggak boleh dibunuh. Ya. Enggak boleh dibunuh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha qasamu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, terjagalah diri mereka, harta mereka, darah mereka dari diriku. Ya, barakallahu fikum. Jadi jiwa yang Allah haramkan itu jiwa mukmin, apalagi kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ini yang jiwa yang Allah haramkan untuk ditumpahkan. Ya. Kafir zimmi, kafir yang minoritas yang tinggal di mayoritas kaum muslimin, mereka kehilangan hak-haknya. Ya, artinya mereka enggak boleh menampakkan kekuburan mereka. Yang pertama, yang kedua, zimmi ini. Mereka wajib membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Wahum shaghirun, dalam keadaan mereka hina. Kalau kaum muslimin enggak bayar jizyah. Pajak-pajak bukan jizyah, jasa samain lagi jizyah. Ya. Berarti kafirun di Indonesia non muslim, zimmi bukan. Bukan, kalau zimmi mereka bayar jizyah. Dan mereka enggak boleh menampakkan kekuburan mereka. Kalau sekarang ya diledek masjid kita, nyalain lagu DJ kemarin, masjid di Persis di Bandung. Masjid kita diobrak-abrik, dihina-hina di medsos agama kita oleh non muslim kafir. Zimmi kayak gitu. Ini enggak ngerti fikih. Mereka berarti apa? Harbi, yang seperti itu harbi. Ya. Tapi barakallahu fikum. Namun enggak boleh ditumpahkan juga. Ya. Enggak boleh khianat. Enggak ada perang. Kecuali mereka menghina agama kita, boleh dibunuh dalam syariat. Ya. Ini boleh dibunuh mereka. Kalau mereka menampakkan perlawanan, menghina agama kita, nah, menghina Rasulullah, menghina Allah, nah, baru ini boleh dibunuh. Tapi kalau urusan negara lain lagi ya. Ya, urusan negara lain lagi. Ya. Syekh Mukbil di Yaman diatur, ada undang-undangnya. Ya, tapi kata Syekh Mukbil, yang menghina Rasulullah bunuh, walau pemerintah melarang, kata Syekh Mukbil. Artinya dalam Syekh Mukbil menyatakan itu bukan memprovokasi, artinya menjelaskan sisi syariat. Kalau dari sisi syariat, halal seorang mukmin membunuh orang yang mencela agama. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kalau itu kan, kalau misalkan antum ngebunuh terus di penjara, lain lagi urusannya. Lain lagi urusannya, artinya yaitu ada hal yang mencegah kita untuk bunuh. Ada mudarat lebih besar. Mungkin kita pengen dapat pahala bunuh dia, tapi kalau kita bunuh entar kita masuk penjara. Ya enggak? Ya. Si siapa? Suyudi mau bunuh, penjara. nikah aja belum, ya enggak? Belum nikah lagi bisa penjara. Ya Zaki, pada belum nikah lagi. Ntar dulu, ada mudarat yang mencegah kita. Yang mudarat lebih besar. Iya orang, ada mudarat kalau dia dibiarkan enggak dibunuh, iya. Enggak ada efek jera. Di penjara berapa 5 bulan, 6 bulan selesai. Padahal di undang-undang IT, undang-undang IT, undang-undang penghinaan agama itu 12 tahun kok enggak salah, Pak. Ya, 12 tahun. Namun kan nyatanya apa? Enggak ada yang 12 tahun. 6 bulan selesai. 6 bulan, sekian bulan, berapa bulan, enggak ada efek jera. Mudarat memang iya, mudarat itu. Tapi kalau kita bunuh, lebih mudarat lagi buat diri kita. Mudaratnya apa? Kita ditangkap gitu. Ya, lebih mudarat lagi. Nah, jadi harus tahu ya posisi kita ya. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Mana sekarang? Membunuh wa aklu riba, makan harta riba. Ya, jelas ya. Ya, makan harta riba ya. Rentenir dan semisalnya. Ya. Riba itu maksudnya ziyadah, tambahan. Ya. Ziyadatun makhsusatun fi malin makhsusin itu. Ya, semisal tukar duit kalau mau lebaran. Ya, 1 juta pasti tuker 1 juta 10 ribu. Nah, itu 10 ribunya lebih itu riba. Ya. Nauzubillah. Inna alladzina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asyaitan minal mas. Itu orang yang makan riba. Ya. Nah, kemudian apa lagi setelah makan riba? Wa tawalli yawma zahab, dan kabur lari pada hari peperangan, yaitu pada hari berkumpulnya shafain, dua shaf, dua barisan kaum antara kaum muslimin dan kaum kafirin lil qital, untuk berperang. Ya. Fa yakhdhulu qaumahu, maka dia membiarkan kaumnya. Wa tawalla, dia berpaling kabur. Nah, ini dosa besar ini. Ya, Allah musta'an, ini dosa besar ini. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kalau kalian berjumpa dengan musuh dalam peperangan, jangan berpaling ke belakang. Ya. Jangan berpaling ke belakang, ini dosa besar. Nah, Allah ancam. Gitu. Faqad ba'a bi ghadabi min Allah wa ma'wahu jahannam, wa bi'sal masiir, dapat kemurkaan Allah, tempatnya jahannam, seburuk-buruknya tempat. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Kemudian wa qadhul muhsanatil mu'minat al ghafilat, menuduh wanita yang beriman yang ghafilat, yang lalai tidak tahu menahu, dituduh dengan zina. Yaitu qadhuhunna bil fahisyati, menuduh mereka dengan fahisyah, ya, dengan perbuatan zina atau perbuatan liwat, homo. Ya, ini itlaq muhsanat mukminat, karena dulu kebanyakan menuduh perempuan. Artinya para ulama juga menjelaskan kalau menuduh cowok berzina juga sama qadhah namanya. Baik menuduh berzina atau menuduh homo. Kesimpulan belum nikah-nikah ya. Homo tuh dia. Gitu. Kecuali ada indikasi. Indikasi pun gak boleh memastikan. Umar bin Khattab kan gitu. Ketika berjumpa pemuda yang sudah sanggup nikah, kenapa ditanya, kamu udah nikah belum? Belum. Kenapa gak nikah? Ya bla bla bla bla. Gini-gini gitu. Ya. Kecuali lagi belajar kayak Remon. Ya gak? Wah, lagi belajar. Ada manik ya. Ini belajar kagak, intensif enggak, apa enggak? Kata Umar bin Khattab, innahu ma yamnauka minan nikah ilal ajz wal fujur, kata Umar bin Khattab. Tidak ada yang mencegahmu untuk nikah kecuali al ajz, lemah, lemah syahdu. lemah syahdu. Mau ngomong syahwat gak enak. Ya. Zaidunnya gak koma. Nama Zaidun. Bukan koma Zaidun. Nah. Ya. Wafujur. Atau yang menghalangin cuma dua. Yaitu lemah dan fujur. Melampiaskannya di tempat dosa. Main zina atau main sabun. Tau main sabun? Oh inani keke. Masturbasi. Ayo itu. Nah, ini yang mencegah nikah. Tapi kalau lagi belajar, ya gak apa-apa. Gak ada pengalaman. Eh Zakia. Nah, habis ini mau belajar lagi kan Zakia? Gak apa-apa, Remon aja dia bertekad. Sampai menghafal kutubu sitah baru nikah. Kalau belum menghafal kutubu sitah, gimana Remon? Belum nikah kan? Iya man, gitu man. Enggak ya? Kutubu sitah kan ikro satu, ikro dua. Ya, mana lagi tadi? Tadi siapa yang baca ya? Zakia. Eh, baca lagi Zakia. Ghafilat. Ghafilat yang lalai artinya tidak tahu menahu. Wanita tersebut tidak tahu menahu tiba-tiba dituduh berzina. Li annahunna karena mayoritasnya mereka itu para wanita fil ghalib, mereka lah yang dituduh demikian. La yashurna, mereka enggak merasakan biman ramahunna, dengan mereka enggak tahu, enggak merasakan dengan orang yang menuduh mereka dengan zina, enggak tahu mereka. Wa yadkhulu fihi qadbul muhsanina. Termasuk di sini menuduh para pria minar rijal dituduh berzina. Wa annahu minal kabair. Ini termasuk dosa besar, bukan kekafiran. Wa yastahiqu al-qadhibu iqamatal haddi haddil qadhib. Orang yang menuduh ini layak mendapatkan hukuman qadhab 80 kali cambukan. Lakinnahu bin nisa aglabu. Namun kebanyakan di wanita. Ya, faman qadhabahunna budda. Siapa yang menuduh mereka berzina atau berbuat lesbi? Ya, kalau menuduh wanita berzina atau lesbi, kalau menuduh cowok berzina atau homo, maka hudda, dia dihad, ditegakkan had. Ya. Allah berfirman walladzina yarmuna almuhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum samanita jaljatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Ya. Ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu. Siapa yang menuduh muhsanat, wanita muslimah baik-baik gak berzina, dituduh berzina kemudian dia gak mampu mendatangkan 4 saksi yang adil, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Dan jangan diterima persaksian mereka forever, selama-lamanya lagi. Mereka lah orang-orang fasik, kecuali yang bertobat. Dulu ya, di antara sahabat ada yang kemakan isu kaum munafik. Orang munafik memanfaatkan momen di mana Aisyah tertinggal rombongan. Ya, tersisa dengan Marwah. Aduh, bingung, akhirnya pulang berdua dengan keadaan Marwah nuntun onta Aisyah tanpa nengok ke belakang. Padahal Aisyah pakai nikop, enggak mau nengok ke belakang. Enggak mungkin Aisyah pulang sendiri. Enggak mungkin. Nengok tanpa nengok ke belakang. Pas masuk Madinah, orang munafik dapat bahan. Wah. Wah. Apa tuh? Wah, wah. Ini menuduh Aisyah berzina, berarti menuduh Rasulullah SAW berzina. Karena Allah berfirman az-zani liz-zani. Ya. Az-zani liz-zani. Pria berzina untuk wanita berzina. At-tayyib lit-tayyibah wal khabis lil-khabisah, kan begitu rumusnya. Wanita yang baik buat cewek yang baik. Ya. Eh, apa? Wanita yang baik buat cowok yang baik, terbalik. Ya gitulah. Orang soleh buat solehat gitu. Orang toleh buat tolihat. Orang durjana ya buat cowok, cewek-cewek durjana. Begitu. Ya. Bandar narkoba dapat istri bintang porno, ya cocok. Cocok. Nah, paham enggak sini? Raja begal dapat istri ya perzina, ya cocok. Ya, cocok. Makanya begitu. Ya, Arabia. Ya. Mana lagi tadi? Tadi cerita Aisyah ya. Nah, orang munafik dapat bahan. Ini menyakiti hati Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, ayahnya Aisyah. Ada sebagian kaum muslimin termakan isu. Tapi mereka gentle, setelah tahu mereka ngadu ke Rasulullah. Minta dihukum. Karena mereka tahu dicambuk, kapan pun dicambukan. Taubat illal ladzina tabu. Akhirnya kecuali orang yang taubat, maka mereka memiliki sifat adalah lagi. Nah, munafik enggak, oh kami enggak ngomong, padahal isu itu dari mereka. Kalau sahabat jujur, ya barakallahu fikum. Ya, tapi mana lagi tadi? Ya, mana lagi? Hah? Mas'alatun. Nah, ada permasalahan di sini? Ya. Atau dibaca di sini permasalahan siapa si Harga. Az-Zahab. Permasalahan. La yajuz adzhabu lis-sahrah lil-ilaj. Tidak boleh datang ke tukang sihir untuk berobat sekalipun. Kalau mau berobat ya ke dokter, klinik, tukang bekam, tukang herbal, tukang pijit yang real. Ya. Lagi corona, ya udah berobatnya ke dokter, rumah sakit, wisma atlet, apa kek. Makan nutrisi dipijit, minum madu, dibekam, apa kek. Kalau ke tukang sihir dan yang goib, ya tadi mindahin tumor, ke kelinci, iya dan bilang. Wa sahihu inda ahlilin. Ini yang benar para ulama. Walau kana min babi tadawi, walaupun itu hanya berobat, enggak boleh. Ya. Allah Nabi Yusuf bersabda, tadawa wala tadawa bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Dan datang ke dukun penyihir itu haram. Walau lam yakun yarlu bidzalik, walaupun dia enggak redo. Aduh, saya dipaksa sama ibu saya. Datang ke dukun berobat. Saya enggak redo. Lah enggak, dosa. Dosa tetap dosa, bukannya selamat. Di ana dhahaba ilaihim da'watun lahum ila syirk. Karena pergi ke mereka itu sudah adalah bentuk dakwah. Mengajak manusia kepada mereka untuk melakukan kesyirikan. Dia terus pulang pergi ke dukun. Katanya ngaji kitab tauhid. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa ya'malu ma haramallah, berarti itu mengajak mereka melakukan apa yang Allah haramkan. Bal yata'atu 'ala adwiyati asy-syar'iyyah. Namun dia cukup menerapkan pengobatan yang syar'i. Ya, rumah sakit, apa namanya? Klinik, dokter, tukang bekam, ahli herbal, ke sensei-sensei. Dia nyata lah. Baik, berikutnya. Ya, anjundub al-asdi marfu'an, secara marfu' disebutkan haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman buat tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Warau Tirmidzi wa qala sahih wa annahu mauqufun. Dan Tirmidzi berkata sahih, namun dia mauquf. Ya. Nah, ini pembahasan berikutnya. Lanjut lagi Arga. Ini Jundub bin Abdullah al-Bajali, sahabat. Ya. Ada yang mengatakan Jundub yang lain. Jundub al-Azdi. Allah alam. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan Jundub. Jundub Ya, jundub aja. Apakah sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah Al-Bajali? Ada yang mengatakan bukan, itu Jundub Al-Azdi. Yang hidup di masa Al-Walid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Bin Harb. Baik, lanjut. Taib yang sahih ini mauquf ya. Terus wahada wa qala hada Taib. Beliau mengatakan ini, Jundub mengatakan ini yang benar Jundub Al-Azdi ya, bi ma'alam. Ini Jundub Al-Azdi bukan Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Sebagian di syuhuhat Kitab Tauhid menyebutkan ini Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ya, tapi sebagian ulama yang lain menjelaskan setelah merinci yang benar adalah Jundub Al-Azdi. Karena kejadiannya itu di masa Al-Walid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Ya. Syekh bin Baz mengatakan wa hada hina ma kana sahirun, ini beliau mengatakan demikian ketika seorang penyihir di majlisil Walid ibn Yazid al-Fasik. Bertengah berada di majlisnya Al-Walid, Walid bin Al-Yazid al-Fasik. Ya. Ketika dia sedang melakukan akrobat. Ya. Walid bin Yazid dia mewarisi kekuasaan dari bapaknya, Yazid. Ya. Disifati oleh Syekh bin Baz al-Fasik, ibn Fasik. Ya, Al-Walid tersebut. Terus lanjut. Taib. Wa kana hadha sahiru yaqta'u ra'sah. Bukan yuqta', yaqta'. Dan tukang sihir ini ketika lagi akrobat dia memotong kepalanya. Ya, wa yu'iduhu bi zahi. Dan dia mengembalikannya. Ini sihir apa? Takhyili apa hakiki? Takhyili. Ya. Baik, takhyili. Terus apa? Kencang dikit suara antum enggak kedengeran. Ini yang benar bukan fa'atahul walidu. Ini mungkin salah cetak. Fa'atahu Jundub. Maka Jundub yang datang. Bukan Walid. Dia lagi akrobat di depan Walid bin mana kan jelas itu bin majlis Walid bin Yazid begitu. Nah. Fa'atahu Jundub. Ini Jundub Al-Asdi itu Jundub Ibnu Ka'ab Al-Asdi. Jundub bin Ka'ab Al-Asdi, bukan sahabat. Ya. Maka Jundub bin Ka'ab Al-Asdi mendatanginya. Min haitsu la yash'ur, dari arah yang tidak dia sangka, yang tidak dia duga. Ya. Hah? Fa'atahu Al-Walid la. Jadi Walid bukan Walid. Ya, hunya itu si sahir, paham gak sih? Hunya itu sahir. Fa'ata, enggak mungkin hunya itu maf'ul, maf'ulnya itu ha. Fa'atahu Jundubun. Si Jundub mendatanginya. Mendatangi siapa? Si tukang sihir tadi. Terus wadarabahu. Nah, akhirnya Jundub memenggal kepala orang penyihir tadi dengan pedang, terus taib ingkana sadikan fal yu'id ra'sah. Kalau si dia ini benar tadi memenggal kepala dia, balikin lagi sekarang, coba balikin kepalanya, ini hakiki, dia dipenggal beneran. Taib faqala Jundub jadi gitu kan, Jundub menyatakannya demikian ya. Terus nah, ini ucapan beliau dan beliau beristinbat menggali dalil ini dari dalil-dalil syar'i. Ya, dalil-dalil syar'i. Bahwa hukuman untuk penyihir itu dibunuh. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Naji'tum bihi sihir, innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin." Perhatikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Yunus. Ya, tidaklah sihir itu datang, penyihir itu datang pada kalian, dan Allah yang akan membatalkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amal mufsidin. Mufsidin itu siapa kata para ulama? Sahir. Ya, mufsidin sahirin. Karena sahir mufsid fil ard. Karena penyihir itu perusak di muka bumi, wajib dibunuh karena dia kafir. Ya. Wajib dibunuh. Ya. Nah, mengenai tukang sihir ini, kan ada tukang sihir ini yang memang kafir asli. Semisal sebetulnya si Mama Loren, peramal. Kata para ulama, in kana kafiran aslian wajib qatluhu bi kufrihi wa ifsadihi. Kalau memang dia kafir, dibunuhnya karena dua hal, karena kekafiran dia dan karena kerusakan sihir dia. In kana musliman, kalau dia awalnya muslim, summa istamala sihir, kemudian dia mempraktikkan sihir, wajib qatluhu liriddatihi. Wajib dibunuh karena kemurtadan dia. Dengan dia melakukan sihir, dia murtad. Paham sini? Nah. Terus lanjut. Baik, maka yang dimaksud bahwasanya as-sahir, penyihir itu yuktal, dihukum mati, dibunuh, wala yustatab, tidak perlu dimintai tobat. Lanjut. Nah, karena tobat dia pun tidak mencegah dia dihukum mati. Jadi kalau ada orang mantan dukun, ini keliru ini. Karena dukun itu walaupun dia tobat enggak ngaruh, dia tetap pasti dihukum mati. Hukum urusan dia tobat, tobatnya pada Allah sana. Urusan kita menghukum mati dia. Nah, kalau pemerintah enggak mau hukum mati, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Tanggung jawab pemerintah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus lanjut. Antum enggak kedengaran suaranya. Benar. Terkadang dukun ini dia berdusta, dia seolah-olah menampakkan taubat. Terus tetap ada kemudorotan bahayanya pada manusia walaupun dia pura-pura taubat. Terus pamata sabata sihruhu, kapan saja telah terbukti sihirnya maka wajib dibunuh supaya dia tidak memudorotkan manusia. Barakallahu fikum. Ini jelas ya. Wadih ya. Ya. Terus lihat di berikutnya di matan. Ini kayaknya kita cuma satu bab aja. Ini pun udah satu jam lebih. Sudah satu setengah jam nggak apa-apa. Kan belum setengah sepuluh kan? Kita kan setengah sepuluh jadwal. Ya. Wafi sahih dalam Sahih Bukhari an Bajalata ibni Abadah dari Bajalah bin Abadah. Qala, dia menyatakan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab menulis surat. Ya. Aniktulu kulla sahirin. Bunuhlah semua penyihir cowok wasahiratin. Penyihir cewek. Jadi semua penyihir laki dan perempuan itu harus dibunuh berdasarkan ketetapan dari siapa? Umar bin Khattab. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari. Namun ya ikhwah, dalam Sahih Bukhari yang ada silakan dicek. Lafadznya bukan begini, tapi semakna. Enggak tahu ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil dari Sahih Bukhari yang siapa, tapi yang kita tahu bunyinya begini dari Bajalah bin Abadah ini. Fa'atana kitabu Umar qabla mautihi bisanatin. Aniktulu ya. Ya, aniktulu kullu sahirin wa sahiratin. Itu. Wa fa'atana kitabu Umar ya, maka telah datang kepada kami kitab Umar, surat Umar qabla mautihi bisanatin, setahun sebelum wafatnya beliau. Apa titah perintah dari Umar? Aniktulu kulla sahirin wa sahira, bunuhlah semua penyihir cowok dan penyihir cewek. Nah, barakallahu fikum. Ini selaras gak dengan Jundub bin Abdillah Al-Bajari tadi? Ya, haddus sahir dorbatun bisaib. Selaras gak? Selaras. Ya. Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan demikian. Aniktulu kulla sahirin wa sahira. Ya. Dan kita kan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meneladani ya, khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ar-rasyidin tamassaku 'alaiha. Al-mahdiin min ba'di. Ya. Setelah ya, bacalah melakukan menerapkan ini, akhirnya dia membunuh faqala faqatalna salasa sawahir, maka kami pun membunuh 3 tukang sihir. Langsung dicari tukang sihir, dapat dibunuh. Ya. Taibar kelabikum. Ya, menerapkan titah dari Umar. Ya. Terus ketiak dibaca sini. Fikri, baca Fikri. Di sini dijelaskan Umar menulis surat kepada semua pemimpin di Ajnad, ya, di Baldah, setiap negeri yang ada di Syam, agar membunuh semua penyihir pria dan wanita, dibunuh semuanya. Terus ini tatkala telah berlalu penjelasannya bahayanya penyihir ini. Bahwasanya bahaya mereka itu, mudarat itu, la yuzal, tidak dapat dihilangkan illa biqatlihim, melainkan mereka mesti dibunuh, dibasmi. Ya, terus yudhiruna nah, karena terkadang mereka itu menampakkan tobat, namun mereka berdusta sebagaimana munafik. Maka penyihir itu dibunuh karena kekafiran dia, tidak diminta tobat menurut pendapat yang sahih. Enggak perlu diminta tobat. Ya, ternyata dia tobat, urusan dia dengan Allah. Hak bagi kita adalah membunuh dia. Pemerintah tentunya ya. Namun selain pemerintah boleh enggak menentukan sihir? Andai gitu, pemerintah kita pemerintah Islam membolehkan. Boleh enggak? Boleh gak? Loh itu tadi junduk, hah? Membunuh tukang sihir di depan pemimpin lagi, Walid bin Yazid. Walid bin Yazid emang ini nyuruh? Enggak, malah dia undang gitu, dibunuh. Mana tuh? Ya, baik. Terus nah, berikutnya di mata nomor berapa? Berikutnya sekarang nomor 7. Wasa'a an Hafsah, telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Annaha amarat biqatli jariyatin laha, bahwa Hafsah pernah memerintahkan. Oh, Hafsah pemimpin bukan? Bukan. Hafsah pernah memerintahkan untuk membunuh budak wanita dia. Saharatha, yang pernah menyihir Hafsah. Jadi Hafsah punya budak, budak itu malah nyihir Hafsah. Fakutilat, akhirnya si budak wanita tadi dibunuh. Ya, kada dikah sahah an Jundub. Demikian pula telah sahih dari Jundub bin Abdullah. Lanjut Fikri. Jariyatin. Saharatha. Nah, telah sahih ya bahwasanya Hafsah radhiyallahu taala anha ya pernah memerintahkan untuk membunuh budak wanita dia yang menyihir dia, maka budak wanita tadi dibunuh karena Hafsah mengetahui bahwa wanita tadi mempraktekkan sihir. Faqatalat, akhirnya Hafsah membunuhnya ya dengan memerintahkan orang lain untuk membunuh budak wanita tadi. Ya, lihat lagi di mata. Qala ansala, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, ansala satin min ashabin Nabi. Berarti dibunuhnya tukang sihir itu dengan tiga sahabat Nabi. Siapa aja itu? Judub bin Abdillah. Yang kedua apa? Hafsah. Yang ketiga perintah siapa? Umar. Perintah Umar bin Khattab. Nah, kalau perintah Umar berarti dijalankan pula oleh sahabat yang lain yang menjadi gubernur-gubernurnya Umar. Ya, gubernur-gubernurnya Umar. Di antaranya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Mereka kan yang membunuh akhirnya. Setelah Umar dapat surat, ya, bunuh. Dibunuh sahabat yang lain, dibunuh. Taibar kalabiku. Ya. Makanya ini adalah ijma' sahabat karena tidak ada yang mengingkari. Ya, tidak ada yang mengingkari. Taibar kalabiku. Jadi ini ijma'. Dibunuhnya penyihir. Baik, terus dibaca di sini syarahnya. Siapa? Si Revi, baca Revi. Kata Syekh bin Bas, berkata Imam Ahmad telah sahih dari tiga sahabat Nabi, yaitu sahih maksudnya telah sahih membunuh sahih, penyihir. Tiga orang itu adalah Jundub bin Abdillah, Umar bin Khattab, dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum, wa hadha huwa shawab. Ini yang benar ini. Ya, tidak ada yang menyelisihinya berarti. Baik, terus iddi'aun faedah qala ba'du ahli ilm, sebagian ulama berkata minhum asy-syafi'i dan asy-syafi'i in kana sihru sahiri, jika sihir tukang sihir tersebut bi asya ma'rufatin, bi asya ma'rufatin, dengan berbagai hal yang sudah diketahui, tu'udhi, yang menyakiti orang lain, wala tughayyiru al-uqula, namun tidak merusak, mempengaruhi akal, artinya dia tidak dapat memelet, tidak dapat membuat seorang berpisah dari istrinya, bal tu'udhi, namun menyakiti secara fisik aja, wa tumridu, ya, membuat dia sakit, wala yakunu fihi da'un di ilmu ghaib, tidak ada pengklaiman di situ ilmu ghaib, walam yakun mimman yastakhdibu syayatin, tidak memperkerjakan setan, wala wa yasta'inu bihim, tidak meminta tolong pada setan, walam yakun yata'ata maharramallah, tidak pula melakukan apa yang Allah haramkan berupa kesyirikan wa ghairihi, dan semisalnya fahada la yuqtalu, maka yang seperti ini tidak dibunuh. Ya, tapi ini yang bukan dibahas di bab sihir ini. Terus lanjut Revi. Karena itu bukan sihir. Ya, terus itu termasuk minal adza wa dzulm. Ya, minal adza itu menyakiti orang lain dan kezaliman. Terus, nah ini yudrab. Ya, dia di apa? Diberikan adab dan yudrab, dipukul. Artinya dia tidak dibunuh. Yudrab itu entah dicambuk atau yang lainnya, sesuai dengan keputusan amir, maka dia ditazir namanya. Ya, dan diberi adab, diberi pelajaran. Terus taib, karena yang dimaksud dengan membunuh para penyihir menurut sahabat ialah penyihir tersebut yang alladzina yastakhdimun al-jin, yang mereka memperkerjakan jin. Ya, meribadah pada jin, dan mereka mengklaim ilmu, tahu ilmu gaib. Lanjut. Nah, inilah yang umumnya ada pada tukang sihir, ya. Terus? Nah, ini dihukum mati tanpa diminta tobat, itu yang benar. Faidatun, lanjut. Qa'idatun sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sufira lakinnahu lam yuksab alaihi shay'an fi umuri risalati. Baik. Faidah telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau disihir suhira. Ya. Lakinnahu lam yu'assir alaihi syai'an fi umuri risalah. Namun sihir tersebut dari seorang Yahudi Labid al-Asam dengan buhul-buhul yang diumpetin di sumur itu tidak mempengaruhi sedikit pun risalah beliau, kerasulan beliau. Hanya beliau dikhayalkan melakukan sesuatu padahal enggak. Baina makana fi ma yata'allaqu bainahu wa baina ahlihi. Itu antara dia dan keluarganya aja. Seolah-olah beliau melakukan padahal enggak. Ya. Kama huwa fi sahihain. Sebagaimana kaum Mu'tazilah enggak percaya riwayat ini padahal itu dikeluarkan oleh Bukhari, ya. Namun mereka percaya Nabi Musa tersihir. Sihir takhili. Ya. Nah, ini kan aneh. Baik, barakallahu fikum. Ini selesai ya. Masail itu gampang. Sedikit aja fihil masail. Al-awwal tafsirul ayat Al-Baqarah, tafsir ayat Baqarah, yang kedua tafsir ayat An-Nisa, yang ketiga tafsir jibet yaitu penyihir, wa tawhid ya, dukun dan perbedaan di antara keduanya. Yang keempat bahwasanya tawhid terkadang dari kalangan manusia, terkadang dari jin dan manusia. Yang kelima mengetahui 7 dosa yang membinasakan. Ya. Al-makhsusat bin nahi yang dikhususkan dengan larangan. 2 yang paling utama apa? Syirik dan sihir. Yang keenam bahwasanya penyihir itu kafir. Ya, yang belajar sihir juga kafir. Yang ke sabi yang keenam bahwasanya penyihir itu dibunuh wala yustatab tanpa dimintai tobat. Yang kesembilan yang kedelapan masail di sini ya, adanya sihir ini di tengah kaum muslimin pada masa Umar. Fa kaifa ba'dahu? Maka bagaimana setelah masa Umar? Ya lebih ada lagi, eksisnya. Apalagi zaman sekarang, tadi. Ya, sampai mereka iklan, masuk ke SMS, ke koran-koran, di pelang-pelang. Allah mustahil. Nyewa ruko. Ya. Allah mustahil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.